Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana sebenarnya kitab ini telah kita mulai dari sejak sebelum pandemi, kemudian sempat berhenti total sementara di awal-awal masa pandemi, dan akan tetapi sejak Ramadan atau setelahnya alhamdulillah kita melanjutkannya. Dan justru banyak bagian dari kitab ini yang kita selesaikan dalam ta'lim online selama masa pandemi. Dan ini termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kemudahan di masa kini. Di antaranya adalah bahkan ketika seorang tidak mampu berkumpul, menghadiri majlis ta'lim, masih ada cara-cara lainnya untuk mendapatkan ilmu serta mendapatkan pelajaran-pelajaran. Dan seharusnya kemudahan seperti ini menjadikan kita tidak lagi memiliki alasan apapun untuk meninggalkan atau tidak mempelajari ilmu-ilmu yang wajib bagi kita. Tidak bisa hadir langsung, bisa mendengar lewat radio atau lewat streaming. Tidak bisa mendengar langsung karena hal itu sedang sibuk, bisa mendengar lewat rekaman, ya. Dan cara-cara lainnya. Ini adalah sebuah nikmat yang mana kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak tentangnya. Ya, kenapa kita tidak mempelajari ilmu agama padahal begitu banyak sarana? Ya, mudah-mudahan kita selalu ingat bahwasanya berbagai nikmat ini adalah hujjah bagi kita atau hujjah atas kita jikalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu yang wajib bagi kita. Kemudian, meskipun sudah sering kita ulangi atau sering saya jelaskan ketika membahas kitab ini, namun tetap berkali-kali kita ulang pada kira final dikratan faul mukminin. Ya, mengapa kita membahas masalah-masalah ini? Mengapa kita membahas pribadi atau sifat-sifat serta perbuatan ciri khas ahlul jahiliyah? Tentunya bukan karena kita ingin melakukannya, akan tapi sebaliknya agar kita tidak sampai terjatuh kepadanya. Dalam sebuah hadis Hudzaifah tentang masalah fitnah, ia berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair, wa kuntu as'aluhu anisyarr, makhafah ayyudrikani." Orang biasanya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan saya, kata Hudzaifah, bertanya tentang hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena khawatir saya tertimpa, karena khawatir kita tidak menyadarinya sehingga terjatuh di dalamnya. Sebagaimana dikatakan Arab tu syarlah li syar warakin ditawaqqihi wa man lam ya'rif khayr min asy-syar yaqa fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan itu, akan tetapi untuk menghindarinya. Dan siapa yang tidak mengetahui mana yang buruk dari mana yang baik, bisa jadi ia terjatuh di dalamnya. Kemudian hal yang kedua yang perlu diingatkan tentang pembahasan masalah syar masail jahiliyah ini, tidak seluruh hal-hal yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah perkara kufriyah. Jadi kita bisa mengatakan ada suatu sifat yang terdapat di sini, maka orang yang melakukannya jatuh kepada kekafiran atau bisa terjerumus kepada kekafiran. Tidak. Masalah-masalah perilaku-perilaku ahlul jahiliyah ada di antaranya yang kufriyah, mengkafirkan, seperti syirik dan hal-hal yang semisalnya. Ada pula hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah, ya, seperti menambah-nambah dalam agama dan hal-hal semisalnya. Ada pula hal-hal yang lain berkaitan dengan kefasikan, ya, sifat yang buruk dan hal-hal lainnya. Maka ketika kita menyebutkan bahwasanya ini sifat jahiliyah, bukan artinya setiap pelakunya adalah jatuh kepada kufuran. Tidak demikian. Kemudian saat ini alhamdulillah kita telah masuki masalah ke-115, ya, dari total 128 masalah, alhamdulillah kita sudah sampai ke masalah 115, ya, hampir akhir. Yang mana masalah ini diberi judul al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm. Berkata atas Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan suatu, mengklaim suatu, ini adalah perkataan Allah atau perintah Allah tanpa ilmu. Ya. Al-mazhabu al-15 ba'da al-mi'ah. Berkata Syekh Muhammad bin Wahab, qa'idatul dhalal wa hiya al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm. Kaidah asas dari berbagai kesesatan adalah al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm. Berkata atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Tanpa ilmu, baik secara sengaja dalam rangka menyesatkan manusia ataupun secara tidak disengaja karena kecerobohan dan juga ketergesa-gesaan seorang, ya, dalam berfatwa atau menyebutkan sebuah hukum. Asyarah-syarahnya berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, qa'idatul dhalal ay aslu dhalalil 'alam. Qa'idatul dhalal maksudnya adalah aslu dhalalil 'alam. Usul, dasar, sebab terbesar dari banyaknya kesesatan di alam ini adalah waman syauhu, serta ya dasarnya adalah, penyebabnya adalah al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm. Berkata atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kemudian kata beliau wal-qaul 'alallahi bila 'ilm a'zham min asy-syirk. Dan berkata atas Allah tanpa ilmu adalah perbuatan yang lebih buruk daripada kesyirikan. Walidzalika qala Allah jalla wa ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama Rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengurutkan berbagai dosa. Yang mana al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm, berkata suatu atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, disebutkan di bagian terakhir. Kata Allah taala, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish." Adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbagai, atau katakanlah sungguhnya Rabbku mengharamkan berbagai kekejian, ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bighairi haq, perbuatan dosa, serta al baghi bighairi haq, melampaui batas tanpa hak. Ya, tentunya tidak ada melampaui batas yang dengan hak. Perbuatan baghi itu artinya tanpa hak, akan tetapi disebutkan wal baghi bighairi haq sebagai penekanan. Sebagai penekanan bahwasanya ini adalah tindakan melampaui batas dan dilakukan tanpa alasan yang benar. Sebagaimana Allah akan sebutkan berikutnya, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dan juga Allah melarang, Rabbku melarang kalian menyekutukan Allah, ma lam yunzil bihi sultana, dengan suatu hal yang tidak, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu hujjah atasnya. Ini juga sama seperti sebelumnya. Tidak ada syirik yang dibolehkan. Tidak ada syirik yang ada alasannya. Tidak ada syirik yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujjah tentangnya. Akan tetapi sebagai penekanan bahwasanya syirik-syirik tersebut tidak ada hujjah sama sekali atasnya. Kemudian di akhir Allah taala firman, "Wa anta qulu 'alallahi ma la ta'lamun." Kan kalian mengatakan atas Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui, ya. Hal-hal yang sebelumnya, ya, bahkan atau hal-hal yang sebelumnya kebanyakannya berkaitan dengan dirinya. Ya, merusak dirinya sendiri. Akan tetapi al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, ini merusak banyak orang. Orang yang tidak mengerti bertanya kepada seorang lalu diberi fatwa yang salah, ia ikuti. Ya, ikuti. Maka al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm ini suatu hal yang bisa menyebabkan banyak kerusakan, bukan hanya pada orang yang mengatakannya, namun juga pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Faja'al al-qaul 'alallah fawqa asy-syirk." Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkata atas Allah tanpa ilmu fawqa asy-syirk, bahkan di atas kesyirikan. Fa la yajuzu li ahadin ay yaqula Allahi bighairi ilm, maka tidak boleh bagi seorang untuk mengatakan atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ka ay yaqul inna Allah harrama kadza au inna Allah abaha kadza au inna Allah syarra'a kadza wa huwa ghairu masyru'. Seperti seorang mengatakan sungguhnya Allah mengharamkan hal ini, sungguhnya Allah membolehkan hal ini, atau sungguhnya Allah mensyariatkan hal ini, wa huwa ghairu masyru', padahal itu tidak disyariatkan dan ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Kalau misalnya ia seorang mujtahid, ia telah sampai kepada derajat ijtihad, atau seorang yang telah sampai ke derajat mufti, boleh berfatwa, kemudian ia salah, ia bisa dimaafkan karena ia telah berupaya. Adapun orang-orang yang tidak sampai, maka jikalau ia salah, maka termasuk dari al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm. Wa hadha al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm wal iyad billah, maka hal ini termasuk dari al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm wal iyad billah. Aw yufti wa huwa la ya'lam bal yatakharras, atau ia berfatwa padahal ia tidak memiliki ilmu. Bal yatakharras, bahkan ia hanya menduga-duga, menebak-nebak dan juga berupaya dengan cara-cara yang salah, ya. Menurut saya kayaknya sih seharusnya, kalau dilihat-lihat, ah ini adalah suatu hal yang berbahaya. Ini suatu hal yang berbahaya. Wa hadha khatirun jiddan, ini suatu hal yang sangat berbahaya. Wa hadha kadzibun 'ala Allah 'azza wa jalla, ini adalah kedustaan atas Allah 'azza wa jalla, berdusta atas nama Allah 'azza wa jalla, atas nama syariat, ya. Qala Allah 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah aw kadzaba bisidqi idz ja'ah, siapakah yang lebih buruk atau lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah, wa kadzdzaba bisidqi idz ja'ah, serta mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Alaysa fi jahannam matwal lil kafirin, bukankah jahannam tempat kembali bagi orang-orang kafir. Fala yajuz alqaul 'ala Allah bila ilm, maka berkata Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu bukanlah suatu hal yang dibolehkan, bahkannya suatu hal yang berbahaya. Dan sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, di antaranya ada yang sengaja. Ia tahu, atau ia merasa bahwa dirinya tidak tahu, akan tapi ia berbicara. Berbicara tentang hukum, meskipun ia tidak tahu ilmu tentangnya. Ia tidak membahas. Mungkin ia telah sampai derajat alim. Ditanya suatu hal, tapi tidak membahas dulu. Ia hanya dengan perasaannya. Itu masuk al-qaul 'ala Allah bighairi 'ilm. Al-qaul 'ala Allah bighairi 'ilm. Dan terkadang juga tanpa disengaja. Bagaimana bisa seorang tanpa disengaja? Adalah ketika ia tidak pada haknya untuk berfatwa. Ia bukan seorang mujtahid, bukan seorang alim yang bisa berfatwa. Ditanya enggak enakan, dia kasih jawaban sesuai, ya, tanpa ilmu. Atau, ya, ia bukan seorang yang berhak menentukan suatu hal, ya, halal atau haram, ya. Bukan juga ia seorang yang bisa mengetahui perkara secara jelas lalu ia menyebutkan fatwanya. Ini termasuk al-qaul 'ala Allah bighairi 'ilm, ya. Al-qaul 'ala Allah bighairi 'ilm, dan ini sangat, ya, berbahaya. Sayangnya juga banyak orang terjerumus kepadanya, ya, karena mungkin merasa dirinya pantas, merasa dirinya, ya, cukup alim, ya. Padahal zaman dahulu atau bahkan zaman sekarang para ulama sangat yataharram minal fatwa, berhati-hati dari berfatwa. Berhati-hati dari berfatwa. Kalau ditanya dia tunda dulu, ya. Kasih waktu berapa hari dia kumpul sama teman-temannya, kemudian dibahas dulu, dicari-cari dulu, baru kemudian keluar fatwa. Ini ulama. Tapi sayangnya banyak orang-orang di bawahnya tanya A, saat itu keluar jawabannya. Tanya ini keluar jawabannya. Tanya ini keluar jawabannya. Padahal itu terkadang perkara-perkara yang dakik, perkara-perkara yang halus, perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah, perkara-perkara yang bisa berkaitan dengan halal haramnya darah, atau berkaitan dengan halal haramnya kemaluan, Semudah itu orang kemudian mengeluarkan fatwa. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Termasuk juga orang yang tidak berhak untuk berbicara, tidak berhak untuk berfatwa. Ya, tidak boleh sama sekali bagi ia untuk berfatwa. Dan apapun yang keluar, seorang yang tidak memiliki ilmu, apapun yang keluar dari jawabannya, baik benar maupun salah, ia tetap salah. Baik benar maupun salah, ia tetap salah. Ya, jangan berhujjah dengan perkataan Rasulullah SAW, "Ijtihadal hakim fa asafa lahu ajran." Seorang hakim jikalau ia berijtihad, lalu ia benar dapat dua pahala, "Fa idza akhta fa lahu ajrun wahid." Kalau ia salah dapat satu pahala. Ini hakim, seorang yang berhak berijtihad. Sedangkan ya, tentang orang yang tidak berijtihad, maka tertuju padanya sabda Nabi SAW, ya, yang lain meskipun ada perselisihan para ulama tentang kesahihannya, kan, tapi maknanya benar. Man qala fil Qur'an bi ghairin fa asara faqad akhta. Siapa yang berkata tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, lalu ia benar, maka ia tetap salah. Lalu ia benar, maka ia tetap salah. Kenapa? Karena ia bukan seorang yang pantas berbicara tentangnya. Karena ia seorang yang tidak pantas berbicara tentangnya. Maka seorang muslim, seorang talibul ilm, seorang mubtadi, ya, seorang yang seperti kita yang masih baru belajar, kalau ditanya suatu hal, hendaknya kita ihalah, kita sebutkan fatwa ulama fulan demikian, dalam kitab fulan disebutkan demikian. Akan tapi jangan menyebutkan dari kita, karena terkadang kita kurang, ya, belum sampai kepada derajat bisa memahami hal-hal tersebut dan bisa mengatakan, dan khawatir termasuk dari al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm. Sebenarnya masih ada membahas tentang hal ini, akan tapi karena ya demi mempersingkat waktu untuk ya tidak agar tidak lama-lama, saya cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan penjelasannya di pertemuan berikutnya. Allah taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.